hidup panjang alasan kantor berbagi kasih cuma deh jangan lain. Mau kau tak jalin rencana cinta jodohkan dengan baik bunda.